tapi selalu terbayang rasa hampa ku di dada yang selalu terasa. Tak kusangka semua telah sirna, kau tak pergi selamanya, kau tak pergi selamanya.